Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih puasa dari kitab Kasifatu Saja karya Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang masalah pembatal puasa dalam madhab Syafi'i, dalam fikih Syafi'iyah. Di sini disampaikan wa minal istiqaati, dan tergolong muntah dengan sengaja adalah mengeluarkan lalat yang dia masuk ke dalam mulut dan sudah sampai ke tempat makhrajnya huruf ha. Fayuftir bidzalika mutlaqan. Maka kalau lalat yang sudah masuk ke situ kemudian diambil dikeluarkan, maka batal puasanya mutlaqan tanpa ada rincian. Namun diperbolehkan mengeluarkan lalat tersebut ma'al qadha. Namun ada kewajiban untuk mengqadha indarahu baqa'uha. Jika keberadaan lalat yang masuk di mulut di situ itu menimbulkan dampak bahaya. Kemudian di antara hal yang membatalkan di antara hal yang membatalkan puasa adalah unani. Kemudian ketahuilah bahasanya anal istimna'a, bahasanya onani, baik itu dengan tangannya sendiri atau tangan istri, ini atau budak perempuan yang dia kumpuli, itu membatalkan puasa. Meskipun dia melakukan onani tersebut biha'ilin, tidak dengan menyentuh kemaluan secara langsung, namun dibalik kain. Dan onani ini membatalkan puasa syaratnya amidan sengaja, aliman tahu kalau hukumnya tidak boleh, kemudian muhtaron tidak ada yang memaksa. Ya kemudian demikian juga bisa batal puasa karena menyentuh kulit, kulit lawan jenis. Kapan itu mahalnya tempatnya? Jika yang disentuh adalah yang kudu lamsuhu al-wudu'a, menyentuhnya itu menyebabkan batalnya wudu, yaitu bukan mahram, meskipun itu istri atau suami. Maka jika batal, bisa batal puasa karena meraba-raba, karena sentuhan, yaitu sentuhan dengan kulit, manakala orang yang disentuh adalah orang yang seandainya dalam bab wudu menyentuh dia, itu menyebabkan batalnya wudu. dan di sini disampaikan sentuhan tersebut itu membatalkan puasa walau farjan mubanan, meskipun itu adalah farji yang sudah terpisah dari badan orangnya, meskipun itu adalah kemaluan yang terpotong kemudian terjadi kemudian sentuhan, kemudian keluar sesuatu karena sentuhan tersebut, maka ini membatalkan puasa dengan syarat hai subakia ismuhu, ketika farji yang terpisah terpotong itu masih tetap disebut farji. Adapun menyentuh kulit yang menyentuhnya itu tidak membatalkan wudu semacam mahram. Jadi kalau menyentuh ibunya atau kemudian kakak perempuannya, maka itu tidaklah membatalkan puasa gara-gara menyentuh beliau-beliau, wa in anzala, meskipun keluar air mani. Hai sufa ala dalika, karena jika sama mahram tentu ada sentuhan, itu biasanya karena syafaqah, sayang semacam sama adik, atau karomah karena hormat. Bikhilafi ma'idha fa'ala dhalika bisyahwa. Namun kalau sentuhan sama mahrum itu pakai syahwat, bukan karena ini, ya, maka hukumnya berbeda. Wa mislu dhalika al-udhu al-muban. Dan semacam itu adalah anggota tubuh orang yang bukan mahrum, yang sudah terpotong, yang terpisah dari orangnya. Fala yuftiru bilamsihi walau bisyahwatin. Maka sentuhan kalau untuk anggota badan yang lain bukan yang farji, misalnya ada kaki yang diamputasi, kaki yang terpotong, dan dia adalah ini laki-laki, kemudian itu kaki perempuan dan terpotong kemudian disentuh, fala yuftiru bilamsihi, maka tidaklah membatalkan puasa karena menyentuhnya, meskipun sentuhannya pakai syahwat. Baik itu sentuhan langsung ataupun sentuhan tidak langsung. Kemudian, dan di antara yang tidak, tadi kaidahnya, sentuhan kulit dengan kulit yang itu bisa membatalkan puasa, membatalkan puasa manakala keluar sesuatu, itu tadi syaratnya adalah dikaitkan dengan bab wudu. Jika sentuhan tersebut kalau di bab wudu menyebabkan batalnya wudu. Nah, maka di sini disampaikan, dan di antara yang sentuhan yang tidak membatalkan wudu adalah menyentuh al-amrat al-jamil. Menyentuh al-amrat al-jamil. Amrat jamil itu laki-laki namun cantik. Laki-laki namun cantik. Mungkin laki-laki baby face atau semacam itu. Yang dia biasanya jadi sasaran gay. Itu sasaran orang yang punya kelainan seksual gay, itu sasarannya dia cari al-amrat al-jamil. Al-amrat al-jamil. Dan kalau bahasa para ulama, al-amrat al-jamil, apa terjemah bebasnya? Baby face, benar enggak? Cocok enggak? Intinya al-amrat al-jamil itu laki-laki yang jadi sasaran orang yang gay. Dia timbul syahwat, orang yang gay itu timbul syahwat kalau lihat amrat. Apa bahasanya? Saya sering, kalau pengajian sering saya terjemahkan dengan laki-laki baby face. Betul enggak? Ya mungkin. Betul enggak, Mbak? Ada yang punya? Laki cantik ya? Ya. Itu namanya al-amrat al-jamil. Dia adalah laki-laki yang orang gay itu bersahwat dengannya. Nah, kemudian al-amrat al-jamil itu ketentuan dalam aturan ini, di aturan fikih, itu tidak boleh dipandangi, tidak boleh ditatap lama, baik dia gay atau bukan gay. Jadi yang tidak boleh itu bukan hanya yang punya kelainan, yang tidak boleh, yang tidak boleh, kemudian bukan hanya menyentuhnya, namun menatapnya juga tidak boleh. Itu baik dia punya kelainan atau dia normal. Mungkin sebagai bentuk tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi. Sampai-sampai ada ulama salaf yang ulama terdahulu, orang soleh terdahulu yang mengatakan wanita cantik itu setannya satu, tapi Amrod Jamil setannya 10. Karena humu itu lebih jelek daripada zina. Humu itu lebih jelek daripada zina. Maka dia beliau mengatakan natapi wanita, menatap wanita cantik itu setannya di situ ada satu setan. Kalau Amrod Jamil setannya ada 10, lebih berbahaya. Tapi kalau di biasa di sejumlah referensi didefinisikan Amrod al-Jamil itu laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Yang belum tumbuh jenggotnya. Itu sudah dimasukkan ke dalam kategori Amrod Jamil. Ya. Ya, karena kalau jenggotan itu gay itu enggak minat itu. Medeni gitu. Tapi kalau dia belum tumbuh jenggotnya, itu masih dilihat ada sisi cantiknya gitu. Ya, oleh orang yang punya kelainan seksual. Ya. Tapi kalau dia brewoan, gagah, brewoan, nah itu normalnya itu sudah tidak kemudian malah medeni bagi orang yang punya kelainan tadi. Gitu. Tapi kalau dia masih belum tumbuh jenggotnya atau jenggotnya tipis cuma satu atau dua helai gitu, itu masih kelihatan cantiknya gitu. Laki-laki ini masih kelihatan cantiknya. Ya, maka Amrod Jamil ini itu seandainya ada laki-laki menyentuh dia, berarti kan menyentuh laki-laki sama laki-laki. Ini tentu tidak membatalkan wudu. Falayabtulu shaumu man anzala bi lamsihi. Maka tidaklah batal puasa seorang laki-laki yang keluar air mani bi lamsihi gara-gara menyentuh lelaki yang cantik ini. Karena boleh jadi lelaki cantik ini kulitnya itu kuning seperti tidak kalah dengan kulitnya perempuan. Ini, karena dia suka berdandan, suka bersolek gitu. Ini, boleh jadi dia rutin ke salon, spa, macam-macam, dia jadi Amrod Jamil. Ini, kalau enggak salah bahasa Indonesianya lelaki metropolis apa apa. Lelaki yang suka berdandan, suka spa, suka ke salon gitu. Ini, suka kemudian melakukan perawatan kulit dan sebagainya gitu. Metropolis kalau tidak salah bahasa Indonesianya. Hah? Metroseksual. Itu laki-laki yang suka perawatan kulit dan ini. Metroseksual ya namanya. Oh, ya. Laki-laki metro. Nah, itu mungkin terjemah yang agak tepat untuk Al-Amrod Al-Jamil. Ini lelaki yang metro apa? Seksual. Dia lelaki namun suka perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan ini sehingga kulitnya kuning, halus, mulus. Kata dokter Nahar tadi yang lalat saja kepleset gitu kalau hinggap di kulitnya gitu. Ini Amrod al-Jamil yang kata sebagian ulama tadi setannya ada 10 di sini. Nah, ini seandainya ada seorang laki-laki normal nyentuh dia karena kulitnya yang mulus sampai akhirnya bersahwat keluar air mani. Maka kata Syafi'iyah tidak batal puasanya. Wa in kana bi syahwatin, meskipun sentuhan dia dengan Amrod Jamil ini pakai syahwat. Sentuhan pakai syahwat. Wa bila ha'ilin dan tanpa penghalang, artinya sentuhannya langsung kulit dengan kulit. Perlu diketahui istilah para ulama sentuhan dengan syahwat itu maaf-maaf untuk laki-laki bukan artinya tegang. Syahwat itu artinya menikmati. Ini kok kulit kok mulus sekali kemudian dimek gitu. ini kulit kok mulus banget ya. Boleh jadi itu anak kecil misalnya. Jadi itu anak kecil. Ini kok cantik banget kemudian ditoel pipinya, itu namanya bisyahwat. Ini namanya bisyahwat. Ini kok kulit kok mulus sekali ya kemudian di mek gitu, diusap. Nah, itu namanya bisyahwat. Gemes. Ya, itu bisyahwat, gemes itu. Gemes itu bisyahwat. Jadi bisyahwa itu bukan artinya kemudian birahi, bukan. Bisyahwa dengan sahwat dalam bahasa para ulama itu artinya menikmati. Artinya menikmati, ini kok mulus sekali, ini kok wah. Akhirnya kemudian perasaan merasa itu mulus kemudian mendorong tangannya untuk megang, untuk noel, untuk apa, itu namanya sentuhan bisyahwa. Nah, kenapa seandainya nyentuh amrat jamil ini bahkan sampai anzal, sampai keluar mani, tidak batal puasa? Karena laisa mahalan li syahwat. Karena dia bukanlah sasaran syahwat untuk orang normal. Lain halnya kalau mahram, lawan jenis yang mahram, maka dia adalah sasaran syahwat secara umum. Kemudian di sini disampaikan, kemudian ketahuilah anal watik, seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan. In alat alaihi almar'atu, jika dia ditindih oleh perempuan. Kemudian si laki-laki ini tidak melakukan gerak apapun, dia cuma diam saja. Walam yunzil, dan tidak keluar air mani. Maka lam yuftir, maka di sini sampaikan dia tidak batal puasanya. Amma idza anzala, namun jika keluar air mani maka batal puasanya. Ka inzal, sebagaimana keluarnya air mani bil mubasyarah, karena sentuhan kulit dengan kulit. Fi maduna, bawahnya lagi. Hop. Bawahnya lagi. Hop. Sebagaimana sentuhan kulit dengan kulit, meskipun bukan sentuhan di kemaluan. Wayabtulu bihi saumu kulin minal fa'il wal maf'ulu bihi. Dan batallah kalau terjadi inzal, kalau terjadi keluar air mani, meskipun lakinya cuma diem saja, batal puasanya, baik subjek ataupun objek, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Wa ilam yahsul dukhulun, meskipun ketika itu tidaklah yang masuk seluruh kepala zakar. Kenapa ini kok bisa batal? Karena tepat baginya sebutan sampainya benda ke jauf. Wala kafarata ala rajuli, dan tidak ada kafarah atas si laki-laki karena dia tidak melakukan tindakan. Bahkan ya, kafarah dalam hal ini hanya didepankan kepada pihak perempuan saja. Maka seandainya terjadi persetubuhan dalam bentuk perempuan yang di atas, namun dalam persetubuhan ini tidaklah kemudian masuk jami' hasyafah, seluruh kepala zakar, maka dia bukan jima'. Karena definisi jima' yang membatalkan puasa, yang menyebabkan ada hukuman rajam dan seterusnya, itu definisinya yang menyebabkan nanti ada masa iddah jika dicerai setelah jima, itu semuanya definisinya harus ya, seluruh kepala zakar tenggelam dalam farji. Maka ini terjadi hubungan seksual, namun tidak yang masuk tidak semua hasyafah. Kemudian lelaki posisinya di bawah dan dia tidak melakukan gerak apapun, tadi cuma diam saja. Kemudian perempuannya yang di atas. Maka perempuan ya, puasanya batal karena kemasukan ain, kemasukan benda dari luar ke dalam rongga dalam badannya. Sedangkan kalau untuk si laki-laki, karena tidak, yang masuk bukan semua hasyafah, maka dia tidak masuk dalam kategori batal karena hubungan biologis. Namun dia kalau, maka jika tidak keluar air mani tidak batal. Dan jika keluar air mani maka batal karena keluar air mani. Ya, kemudian perempuan itu batal puasanya manakala dia memasukkan dalam farjinya kemaluan buatan atau kemaluan potongan. Demikian juga sebaliknya jika ada laki-laki yang memasukkan bentuk farji buatan. Wala syai'a ala saibul farji al-mubam. Maka di sini dua-duanya dianggap batal. Jika laki perempuan memasukkan zakar atau sebaliknya. Dan ini kalau kasus di masa silam tentu muban yang terpotong. Kalau zaman sekarang mungkin ada tadi kemaluan buatan atau farji buatan. Nah, kemudian dan dalam kasus ini kalau ini kepala zakar yang muban yang terpotong maka tidak ada kewajiban apapun atas pemilik farji tersebut. Nah, kemudian rukun puasa yang ketiga adanya orang yang berpuasa. Kenapa kemudian adanya orang yang berpuasa itu terhitung rukun? Karena tidak ada wujud puasa di dunia nyata. Tentu puasa itu adalah aktivitas yang tidak ada bentuk realnya di dunia nyata. Maka keberadaan adanya orang yang puasa disebut sebagai rukun puasa. Sebagaimana dalam jual beli, adanya penjual, adanya pembeli jadikan sebagai rukun. Lain halnya dengan sholat. Kenapa kalau sholat kok beda? Orang yang sholat tidak menjadi rukun sholat. Karena sholat itu punya bentuk di dunia luar, di dunia nyata yang mungkin dikaitkan dengannya. Mungkin untuk dikaitkan dengannya. Kalau puasa itu kan hakikat puasa tidak berbuat. Hakikat puasa itu tidak berbuat, tidak makan, tidak minum. Maka dia tidak punya bentuk. Karena tidak ada aktivitas. Puasa itu tidak ada aktivitasnya. Lain halnya dengan sholat. Nah, sholat itu ada aktivitasnya. Oleh karena itu di sini disampaikan kalau dalam puasa adanya orang yang berpuasa jadi rukun puasa, non kalau dalam sholat adanya orang yang sholat bukan jadi rukun sholat karena sholat itu ada aktivitas yang dilakukan. Kemudian fasal tentang tentang masalah kafarah dan hal-hal yang terkait berkaitan dengannya, maka yajibu ma'al qadha li saum, terdapat kewajiban qadha di samping qadha, mengqadha puasa terdapat kafarah besar. Ini ditambah lagi ta'zir. Ta'zir itu hukuman dari penguasa. Maka orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan, maka dia punya kewajiban qadha. Dia punya kewajiban kafarah yang disebut dengan kafarah besar. Kemudian dari pihak pemerintah seharusnya ada hukuman ta'zir. Ada hukuman ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang real bentuknya diserahkan kepada kebijakan hakim. Boleh jadi cambuk, boleh jadi penjara. Siapakah itu? Masih di atas. Man afsada saumahu, orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan dan yang batal adalah satu hari utuh. Satu hari utuh. Kemarin telah kita jelaskan. Kalau dia tidak satu hari utuh. Kenapa? Karena dia pingsan setelah itu, maka berarti tidak satu hari utuh. Dengan jima yang sempurna, jima yang sempurna itu artinya jima dari laki-laki, dan dia berdosa karena puasanya puasa itu sendiri. Maka orang ini punya kewajiban qadha, si laki-laki ini punya kewajiban qadha, kafarah, kemudian ta'zir. Itu manakala batal dosa dia adalah li'ajli, gara-gara puasa, semata-mata puasa. Maka tidak ada kafarah untuk orang yang membatalkan puasa dengan pembatal non-jima. Semacam dia batalkan puasanya dengan makan atau onani. Wa mislu dzalika malau afsadahu, demikian juga tidak ada kafarah seandainya seorang itu membatalkan puasanya bijimain, dengan jima namun plus perbuatan yang lain. Dia makan dan jima, fala kafarata alaihi, maka tidak ada kafarah baginya. Baik kegiatan tambahan semisal makan itu di depan, di depannya jima atau bareng dengan jima, fatas kutul kafara, maka gugur kewajiban kafara ketika batalnya tidak murni dengan jima namun dengan yang lain. Kenapa? Apa dalil Syafi'iyah dalam hal ini? Karena mendahulukan yang melarang kafarah daripada yang mengharuskan kafarah. Maka ketika dia makan plus jima, maka di sini terdapat faktor yang mengharuskan kafarah yaitu jima, dan faktor yang melarang kafarah yaitu batal karena makan. Kemudian dimenangkanlah yang melarang. Kemudian tidak ada kafarah juga atas orang yang membatalkan puasa dengan jima namun di luar Ramadan, semacam pas dia puasa nadar atau puasa qadha. Tidak pula ada kewajiban kafarah atas musafir yang safarnya membolehkan dia untuk qasar, yang ini membolehkan baginya untuk tidak puasa, lantas dia batalkan puasanya dengan berzina. Kenapa? Karena dosa dia bukan karena melanggar puasa semata, namun dia dosanya karena dua. Syarat ada kewajiban kafarah dalam fikih Syafi'iyah itu dosanya adalah karena semata-mata menodai puasa. Jika tidak murni menodai puasa karena dia batalnya dengan zina, maka tidak ada kafarah. Balahu ma'azina ilam yanwi bifitrihi at-tarakhus. Bahkan bahkan yang terjadi pada dia dua dosa, yaitu melanggar puasa plus zina. Ini dosanya dua, manakala dia tidak punya tidaklah berniat dengan membatal dengan cara berzina itu tarakhus, yaitu mengambil rukhsah karena dia musafir. Karena ini namanya membatalkan puasa tidaklah dibolehkan kecuali ada niat ini. Jika inna wadhalika kana ismuhu li zina wahdahu la li saumi. Jika dia ketika berzina itu niatnya memanfaatkan status sebagai musafir, karena berarti saya boleh batal, maka kemudian dia batalkan puasanya dengan berzina, maka dosanya itu cuma zina saja. Tidak ada dosa karena menodai puasa. Karena puasa atau tidak puasa itu boleh baginya. Maka ketika seorang itu dia musafir, kemudian dia batal puasa dengan zina, maka tadi disampaikan, jika dia tidak ada niatan, jika dia berniat untuk mengambil rukhsah, oh dia, saya musafir, boleh tidak puasa, kemudian dia melakukan zina, maka dosanya satu, yaitu zina saja. Tapi jika dia tidak punya niat untuk mengambil keringanan sebagai musafir, kemudian dia berzina, maka dosanya dua. Dosanya dua, yaitu dosa zina dan dosa melanggar kehormatan puasa, merusak puasa. Ya, maka jika dosanya adalah zina semata atau zina plus melanggar merusak puasa, maka tidak ada kafarahnya. Karena dalam mazhab Syafi'i yang kena kafarah adalah manakala dosanya adalah semata-mata membatalkan puasa. Ya. Lain halnya dengan orang yang di waktu pagi dia statusnya mukim, kemudian safar. Maka dia tidak boleh batal puasa, karena dalam mazhab Syafi'i musafir itu boleh batal manakala dia telah meninggalkan negerinya sebelum terbit fajar. Kalau dia baru berangkat safar jam 6 pagi, maka dia musafir namun tidak boleh batal puasa. Nah, ketika dia safar, dia jima, maka wajib baginya kafarah. Nah, kemudian saya tidak mendapat kafarah. Gimana? Kalau dia perginya sebelum fajar, dia musafir. Dia musafir. Terus kan membatalkan puasa. Iya. Hubungan suami istri. Suami istri. Iya, enggak ada. Iya, enggak kena kafarah. Iya, enggak kena kafarah. Ini dia musafir. Inggih. Ya, atau musafir yang dapat rusuhnya puasa. Betul, musafir yang dapat rusuh. Musafir tidak dapat rusuhnya puasa, ya tetap kena kafarah. Iya. Oh. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas, iya, ternyata. Ternyata sudah. Enggak ya, apa-apa diulangi. Ini pokoknya beda. Halaman 469 coba. Kemarin yang datang cuma 3 orang, oh. Banyak jadi di 469 ya. Tuh, sinten, Dok? Oh, calon pengantin. 469 lah, Rosi. Apa, Bu? Mana mana? Lah. Ya, 469 mana? 469 bagian yang bawah. Op, oh, nah itu. Ya, atau kemudian sebenarnya mungkin sudah masuk sini. Kemudian fasal tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka puasa batal karena kemurtadan, yaitu kembali dari Islam menuju kekafiran. Kemudian bawahnya. Kemudian keluarnya darah haid, nifas, atau melahirkan namun tanpa keluar darah nifas. Kemudian batal puasa karena gila yang kambuh meskipun cuma sesaat. Demikian juga pingsan, wasukrin, demikian juga batal puasa karena mabuk. Inta ada bihi jika dia bersalah dengan mabuknya. Ya. Jika bersalah dengan mabuknya, karena mabuk tentu ada mabuk yang dia berdosa dengan mabuknya, karena sengaja mabuk. Dan ada mabuk yang dia tidak berdosa dengan mabuknya, karena dia ditipu. Ini dikasih air. Nah, ini buka dikira itu air minum biasa, kemudian diminum ternyata mabuk. Maka pingsan demikian juga mabuk itu membatalkan puasa manakala menyeluruh. Artinya di semua semua siang. Ya. Kesimpulannya, kemurtadan, kemudian gila, keluar darah haid atau nifas, demikian juga melahirkan jika terjadi salah satu darinya, meskipun di tengah-tengah hari puasa, meskipun cuma sesaat, maka ini menghalangi keabsahan puasa. Tapi kalau tidur, maka itu tidak mengapa, tidak menghalangi keabsahan puasa, meskipun ada orang tidur seharian. Dari sebelum subuhnya maghrib. Asalkan itu tidur, itu tidak mengapa. Cuma mengapanya dari sisi sholatnya. Berarti dia tidak sholat. Wa anal irma wa sukran, adapun pingsan atau mabuk, maka ini membatalkan puasa manakala seharian. Wa ila jika tidak seharian, fala maka tidak membatalkan, itu bedanya. Yeah. Kemudian al-murma alaih, orang yang ya, pingsan, jika dia bangun, jika dia siuman, ya, maka dia punya kewajiban mengqadha puasanya tanpa ada rincian. Artinya, baik pingsannya itu disengaja, oh, saya ingin pingsan, nah, terus berjemur, ya, supaya pingsan. Ataupun tidak, maka puasanya dan itu pingsannya seharian. Lain halnya dengan sholat, maka ya, untuk sholat yang ditinggalkan karena pingsan itu tidak ada kewajiban qadha ila idza kana muta'adiyan bi irma'ihi, kecuali jika dia bersengaja untuk membuat dirinya pingsan. Maka kalau orang itu pingsan, ya, kalau orang itu pingsan, maka untuk bab sholat, maka dirinci ada orang pingsan dengan sengaja, ada pingsan tanpa keinginannya. Kalau pingsan itu tanpa keinginannya, yalah, pingsan itu tanpa keinginannya, ya, maka nanti siuman, ya, dia tidak punya kewajiban qadha sholat. Tapi jika pingsan itu dengan keinginannya, maka bangun ada kewajiban qadha sholat. Dan semisal itu, ada dua rincian semacam ini berlaku juga untuk orang yang mabuk. Dan nanti berkenaan dengan masalah orang yang pingsan, itu dikiaskan dengan orang yang hilang kesadaran, orang sakit yang hilang kesadaran. Maka jika orang sakit itu hilang kesadaran itu tanpa keinginannya, terjadi kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri, ya, maka tidak sadarkan diri, ya, 2 hari, 3 hari, maka dia tidak, karena itu tanpa keinginannya, maka bangun dia tidak punya kewajiban qadha sholat. Tapi jika dia orang sakit ini tidak sadarkan diri karena keinginannya, ya, dia sepakat dengan dokter mau operasi. Ya, setelah selesai operasi ternyata karena satu dan lain hal tidak sesuai dengan rencana. Ya, dia sampai 3 hari tidak bangun-bangun. Ya, setelah 3 hari baru bangun. Maka ada kewajiban qadha sholat 3 hari yang ditinggalkan. Tiga hari yang ditinggalkan. Dikiaskan dengan kasus pingsan. Pingsan dibedakan antara pingsan dengan keinginan dan pingsan tanpa keinginan. Kalau pingsan tanpa keinginan, itu tidak ada kewajiban qadha sholat. Tidak ada kewajiban qadha sholat. Ini kalau tanpa keinginannya. Jalan tiba-tiba jatuh pingsan. 2 hari bangun sudah enggak perlu 2 hari, sholat 2 hari diqadha. Tapi kalau pingsan dengan keinginannya, maka wajib qadha. Nah, orang sakit hilang kesadaran, ya, itu boleh jadi tanpa keinginannya, jeder tabrakan pingsan, ya, maka berarti tanpa keinginannya tidak ada kewajiban qadha sholat meskipun dia pingsannya 3 hari atau seminggu. Tapi kalau operasi, ternyata efek obat biusnya ternyata 1 minggu baru sembuh. Dan ini tentu oke dengan oke, ada kesengajaan. Qadha, wajib qadha, sholat 7 hari yang ditinggalkan. Operasi besar sadarnya 24 jam. Sehari. Operasi besar. 24 jam, sehari semalam. Jadi operasinya jam 8 pagi. Wajib biasanya jam 8 pagi. Dia biasanya sudah sholat subuh kan? Iya, berarti sudah subuh sudah. Sudah sholat. Nanti bangunnya? Nanti bangunnya mungkin bisa 8 pagi. Jam 10 malam besok. Nanti atau besok. Hmm. Itu pun dia bangun dan mungkin juga belum bisa sholat. Kenapa dok? Masih pakai alat macam-macam. Oh ya, tetap wajib. Tapi ada bangun, kesadarannya sudah ada dok. Kalau paginya mungkin bisa sudah kontak kalau mentis. Kontak apa dok? Full. Mungkin bisa paginya sudah full, sadar penuh. Berarti itu kodok tadi kan, duhur, asar, maghrib. Iya, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, selama dia kok, selama dia sudah sadar, tetapi tidak bisa melaksanakan sholat secara full. Dia sholatnya dengan kedipan mata itu. Iya, pakai pejaman mata itu. Itu terkontok yang pada saat dia tidak sadar tadi. Iya, seperti orang pingsan. Nah, ya, artinya yajib ala syukran qada'u shaum, maka orang yang mabuk itu punya kewajiban mengqada' puasa jika dia berdosa dengan mabuknya. Jika dia tidak berdosa dengan mabuknya karena ditipu misalnya, maka tidak ada kewajiban qada' puasa. Ini. Nah. Ya terus enggak apa-apa, bawahnya lagi. Terusnya lagi, bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi aja. Terus masalah ini. Ya. Kemudian ketahuilah bahasanya wanita yang haid atau nifas jika telah hilang udhurnya, maka dianjurkan baginya imsak. Ya, sebagaimana orang yang sakit dan semacam itu, sebagaimana penjelasan Az-Zayyadi. Kemarin telah kita jelaskan ada 6 orang yang punya diperintahkan untuk melakukan imsak, yaitu tidak boleh melakukan hal yang pembatal-pembatal puasa meskipun itu tidak teranggap puasa. Dan itu ada pahalanya, yaitu pahala melakukan imsak, namun tidak ada pahala puasa. Nah, demikian kurang lebih yang kita bahas. Kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.